Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya ini, Ustaz. Kak Zia yang syuhid dengan sunnah itu mohon diperinci, Ustaz, gimana ya? Saya pernah baca hadis ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar datang itu pernah mencium Rasul. Nah, ini khusus berlaku untuk Abu Bakar atau gimana, Ustaz? Mohon diperinci, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takziah, Bapak, adalah tujuannya menghibur keluarga kematian. Ya, maka takziah itu kita datang kapan saja dan di hari apa saja sempatnya kita. Kalau kita misalnya baru tahu kematian teman kita setelah setahun, maka kita boleh bertakziah kepada istrinya, kepada anaknya, ya, untuk menghibur dan memberikan hiburan agar mereka bersabar dan tidak bersedih hati terus. Makanya takziah itu tidak diberikan batasan waktu. Dan caranya pun juga, ya, tidak ada ritual-ritual tertentu. Adapun mencium kening mayat itu sesuatu yang mubah-mubah saja. Ya, tidak khusus untuk Abu Bakar. Dan hukumnya pun juga tidak sunnah. Ya, kalau mau menciumnya silahkan, kalau tidak pun tidak mengapa. Maka dari itu, Bapak, karena tujuan takziah itu adalah untuk memberikan keringanan dan hiburan kepada keluarga kematian, maka disyariatkan kita untuk berusaha bagaimana caranya bisa menghibur. Entah itu dengan cara memberikan bantuan misalnya berupa uang ataupun makanan. Ataupun doa-doa yang baik. Hiburan-hiburan dengan kata-kata yang bisa meringankan dan menghibur hatinya. Agar ia disabarkan bahwasannya setiap orang itu pasti meninggal dan yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata kepada anaknya yang ditinggal kematian ya oleh cucunya. Di mana Rasul sabda inna lillahi ma akhadz wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang Allah ambil dan milik Allah apa yang Allah berikan, dan segala sesuatu telah ditentukan ajalnya, maka hendaklah kamu sabar dan berharap pahala. Maka itulah ya disebut dengan takziah. Adapun kemudian kita membuat ritual tersendiri seperti berkumpul-kumpul di kubur kematian dan makan-makan di situ, ini perkara yang diingkari oleh para sahabat terdahulu. Seperti yang dikatakan oleh Jarir bin Abdullah, seorang sahabat yang mulia, ia mengatakan apa? Kunna na'uddu al-ijtima'a 'inda ahlil mayyit wa ta'am fihi minan niyah. Kami dahulu menganggap berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ termasuk apa? Meratap yang dilarang. Maka tidak diperkenankan kita untuk melakukan ritual-ritual yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam.